Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Qala al-mu'allif hafizahullah maratibut ta'dil, tingkatan ta'dil, pujian untuk seorang rawi. Qala thumma yanbaghi li talibi hadha al-'ilmi an yaqif 'ala maratib at-ta'dil wa alfadhihi wa awsafihi. Kemudian hendaknya bagi para penuntut ilmu tentang masalah rijal dan istilah-istilah hadis, an yaqif 'ala maratib at-ta'dil, untuk mereka mengetahui maratib, tingkatan-tingkatan ta'dil yang ditetapkan oleh para ulama, wa alfadhihi wa usabihi, lafaz-lafaznya dan sifat-sifatnya. Fa min dhalika al-wasf bil hifdhi ma'a shiddati ad-dhabt wa at-tathabbut. Di antaranya adalah al-wasf bil hifdh, disifatinya seorang rawi dengan kekuatan hafalannya, ma'a shiddati ad-dhabt wa at-tathabbut, dengan tingkat kejelian, dhabt, hafalan yang sangat rinci, jelas. Tiwat tasabbut. Wa huwa thiqatul hafiz, biasa disebut dengan tiwat ar-rawi tersebut, as-thiqah al-hafiz, terpercaya, kemudian kuat hafalannya. Ungkapan yang lain, as-sabtul hujjah, kokoh, hujjah, bisa dijadikan pegangan. Wasiqatul mutqin, ini kata-kata ini kita dapati di kitab-kitab barakallahu'alaikum kutubur rijal. Asiqatul mutqin, siqah, terpercaya dan betul kokoh dalam hafalannya. Wasiqatul siqah, orang terpercayanya, orang terpercaya. Wahia min a'la darajatit ta'dil, dan ini adalah tingkat ta'dil yang paling tinggi. A'immah, kalau sudah digelari dengan gelar-gelar ini, julukan-julukan ini, maka dia berada pada puncaknya. Apa itu? As-siqatul hafid, as-siqatul hujjah, was-siqatul mutqin, was-siqatul siqah. Barakallahu alaikum. Ini min a'la darajatit ta'dil. Wa sahibu hadzal wasf mujma'un 'ala al-ihtijaj bih. Orang yang telah digelari dengan gelar-gelar ini sudah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan hujjah. Tapi periwayatan-periwayatannya, tapi mujma'un 'ala al-ihtijaj bih, bisa dijadikan hujjah periwayatan-periwayatannya, orang yang terpercaya. Wa yuhtamalu minhu ta'addudul asanid. Taib. Wa yuhtamalu minhu ta'addudul asanid, dan bisa diterima dari orang yang seperti ini hafalannya sangat kuat, ta'addudul ahadis. Asanid apa? Ta'addudul asanid, berbilangnya sanad untuk satu matan. Satu matan, ini jalannya ini, ini jalannya ini, ini jalannya ini. Satu matan hadis. Baik, dengan berbilangnya sanad, dia hafal semuanya. Dari gurunya ini jalannya ini sampai ke Rasulullah SAW. Dari gurunya jalannya ini sampai ke Rasulullah. Barakallahu fikum. Subhanallah. Fa idza rawa haditsan wahidan bi akthar min isnad. Kemudian kalau dia meriwayatkan satu hadis dengan berbagai macam jalan, berbagai macam sanad. Barakallahu bikum. Qila lahu fihi akthar min sanad. Maka dikatakan rawi ini, imam ini, untuk satu hadis ini dia memiliki beberapa jalan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia bisa membeda-bedakannya. Baik. Barakallahu bikum. Karena kemampuan dan daya hafalnya. Waktu mila dalika minhu, dan orang akan percaya tetap karena kemampuan hafalan dia. Mau dirubah sanad dengan matannya, diacak, diaduk, sebagaimana yang dilakukan terhadap Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ketika diuji, dicoba kemampuan dan kehebatannya. Tapi beliau mengatakan sanad ini matannya, matannya ini sanadnya. Bisa dia kembalikan semua matan dengan sanadnya. Kenapa? Karena dia hafal semua. Barakallahu fikum. Tapi kekuatan hafalannya luar biasa. Barakallahu fikum. Orang yang seperti ini berada pada puncak kemampuan. Uftu mila dhalika minhu. Dia memiliki satu sanad, dia memiliki banyak sanad untuk satu hadis. Dia memiliki banyak jalan. Baik. Ini kalau orang sudah digelari dengan thiqatus thiqah, thiqatul hafid, thiqatul hujjah, atau sabtul hujjah, atau thiqatul mutqin. Baik, barakallahu fikum. Kondisinya seperti ini. Kehebatannya luar biasa, tidak perlu lagi diragukan dan semua sepakat tentang kehebatannya. Wadunahu, dan derajat yang di bawah sedikit dari yang pertama tadi, wadunahu astiqah, cuma satu ucapan astiqah. Barakallahu fikum. Beda tadi astiqatu astiqah, itu di atas. Kalau astiqah wa hadithu sahih illa annahu dunal awwal, hadisnya tetap sahih tapi derajatnya sedikit agak di bawah. Wa mithlu hadzal rawi la yuhtamalu ta'addudul asanidi anhu. Rawi yang seperti ini, gelarannya thiqah, tidak bisa diterima dari dia berbilangnya sanad untuk satu matan. Fa idza rawa haditsan fakhtalafat fihi 'alaihi ma kauni turuqi mahfudhah ilaihi hukima 'alaihi bil ittirabi wal khata. Baik. Kalau dia campur-campur dan tidak jelas, sesekali dia meriwayatkan dari ini, sesekali yang lain dia meriwayatkan dari ini, dalam kondisi kemampuan dia tidak menopang untuk itu, maka dikatakan hadisnya muttarib. Barakallahu fikum. Wa mithlu hadzal rawi la yuhtamalu ta'addudul asanidi anhu. Tidak bisa diterima berbilangnya sanad untuk satu matan dari orang ini. Fa idza rawa haditsan, kalau orang ini meriwayatkan satu hadis, satu matan, fakhtalafa fihi 'alaihi, kemudian barakallahu fiik fakhtalafa bihi 'alaihi atau fakhtalifa bihi 'alaihi ma kauni turki mahfudhatun ilaihi, bersama dengan jalan untuk dia mahfud tapi untuk ke atasnya dia tidak, hukima 'alaihi bil ittirabi wal khata, maka dihukumi atasnya ittirab, kegoncangan. Barakallahu fiikum, karena kemampuan dia belumlah untuk itu. Itu tingkatan kedua. Wadunahu as-saduq, di bawahnya lagi dari fiqah, dari as-saduq, terpercaya. Wa man khila bihi laysa bihi ba'sun, atau ada ungkapan lain, laysa bihi ba'sun, tidak mengapa untuknya. Wa hadithu hadha darb jayyidun wa hasan, hadithnya rawi yang seperti ini, gelarannya dikatakan hadithuhu jayyid atau hasan. Baik. Kemudian barakallahu fikum, di bawahnya lagi, baik, thumma mahalluhu as-sidq. Mahalluhu as-sidq, tempatnya kejujuran, atau ungkapan yang lain salihul hadis. Salihul hadis, yakni hadisnya boleh diterima, ditulis. Wa syekhun wasath, ini seorang guru yang berada di pertengahan. Waswailih, atau ungkapan yang lain suwailih, ini salih tapi tasgir. Barakallahu fikum, jadi suwailih. Wa haula yuktabu hadithuhum lil i'tibar, yang seperti ini saduqun salihul hadithi wa syekhun wasat, taib waswailih, haula yuktabu hadithuhum lil i'tibar, orang yang seperti ini ditulis hadisnya, tidak boleh ditinggalkan. Barakallahu fikum, kalau orang yang seperti ini tinggalkan, terlalu banyak hadis yang kita akan buang. Barakallahu fikum. Terus bagaimana dijadikan i'tibar? Boleh jadi dia riwayatannya sama dengan a'imma yang lainnya, maka bisa diterima. Barakallahu fikum. Fa hadhil awsaf wa in kanat awsafu ta'dil illa annaha la tarqa halur rawi. Baik, لا ترقي حال الراوي نعم ولا تطرح حديثه. طيب هذه الأوصاف وصفة ini صالح الحديث شيخ وصويلي dan yang lainnya. طيب وإن كانت أوصاف تعديل walaupun bentuknya adalah bentuk ta'dil pujian لأنها لا ترقي حال الراوي tidaklah menjadikan perangkat kondisi rawi tersebut. Barakallahu fikum. Naam wala tutrahu hadithu. Iya, tapi juga tidak boleh kita buang hadisnya sama sekali. Tidak bisa. Masih tetap bisa yu'tabar, masih bisa dikumpulkan, masih bisa diperiksa. Boleh jadi barakallahu fikum orang ini seperti yang kita lewati dijadikan jalan karena mungkin sanadnya Ali. Cuma orang ini yang jadi rawinya. Sementara ada sanad yang betul-betul sahih a'immah tapi jarak tempuhnya jauh, rawinya banyak. Barakallahu fikum. Maka biasanya para a'immah sengaja mengambil jalan ini agar supaya lebih dekat walaupun ada orang yang seperti ini. Hada wa qad yakhtalafu wa yakhtalifu al-muradu min al-wasfi min 'alimin akhar. Baik, ini ungkapan-ungkapan qad yakhtalifu al-murad min al-wasfi min 'alimin ila akhar. Boleh jadi maknanya berbeda-beda antara seorang alim yang mengungkapkan ungkapan-ungkapan ini. Karena seorang alim terkadang mengatakan sikatul hujjah, sikatul mutqin, sikatul thiqah dan yang lainnya. Demikian juga thiqah dan yang lainnya. Boleh jadi barakallahu fikum menurut dia dengan makna tersendiri. Walidha yajibu tahriru ibaratil mutaqaddimin. Oleh karena itu perlu diperjelas, perlu diterang jelaskan ibarat-ibarat mutaqaddimin, ungkapan-ungkapan mutaqaddimin. Tentunya kalau mutasyaddid, terkenal orang-orang mutasyaddid, kalau dia sudah mengatakan saduq berarti orang hebat sudah dia itu. Karena tidak sembarang dia memuji orang. Barakallahu fikum. Demikian juga kebalikannya, mutasahil yang sudah kita pelajari, kalau dia sudah mengatakan thiqatun thiqah belum tentu. Barakallahu fikum. Baik. Atau memberikan pujian-pujian masih tetap harus di lihat. Tapi kalau sudah mendapatkan gelaran-gelaran yang seperti di atas ini, as-sabutul hujjah, wasiqatul mutqin, wasiqatul siqah, maka ini mujma', sudah disepakati oleh para ulama barakallahu fikum tentang kehebatannya dan kemampuannya yang luar biasa. Barakallahu fikum. Wa hadha wa qad yakhtalifu al-muradu min al-wasfi min 'alimin ila akhar. Ini walaupun disebutkan demikian, ini ungkapan-ungkapan ta'dil, tapi setiap alim mungkin berbeda saja maksud dari ungkapan tersebut. Walidha yajibu tahriru ibaratil mutaqaddimin. Oleh karena itu perlu ditelaah lagi, diperhatikan ulang ungkapan-ungkapan para mutaqaddimin wal a'immatun nuqad dan para imam-imam yang kritis. Barakallahu fikum. Imam-imam yang kritis wa tatabbu sana'ihim dan mencari barakallahu fikum mendalami sani'ihim sikap-sikap mereka terhadap orang-orang yang sudah diberi label-label tadi atau diberi sanjungan-sanjungan tadi atau lakab-lakab tadi wa sabru aqwalihim wa ahkamihim fi ruwah dan mempelajari sabar itu membanding-bandingkan ucapannya dengan ucapan para imam yang lain atau ucapannya dia dengan ucapan-ucapan yang lain, sikap beliau dengan sikap-sikap yang lain terhadap orang-orang tertentu wa ahkamihim fi ruwah dan hukum-hukum mereka terhadap rawi. Syahiduna barakallahu fikum dalam pelajaran kita ini maratibut ta'dil, yang paling tingginya ya siqatul hafid, siqatul hujjah, siqatul mutqin wa siqatul siqah dan yang lainnya yang menunjukkan tentang kehebatan seorang rawi. Di bawahnya siqah, di bawahnya lagi saduq, taib laisa bihi ba'sun barakallahu fikum, kemudian di bawahnya lagi salihul hadith syekh waswailih dan yang lainnya barakallahu fikum. Ini yang kita bisa sampaikan di pertemuan ini, mudah-mudahan Allah SWT taib senantiasa menambahkan ilmu untuk kita, ilmu yang bermanfaat biiznillahi tabarak wa ta'ala. Ilahuna subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.